curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Waduh dah, 104.2 Yes Radio Kebanggaan Cilacap. Mendadak jemblek maning karo nyong kaki sami dek nangaring acara curanmor, curahan perasaan dan humor. Anak seorang petani, duwe anak teluk dah. Waton kabeh dah. Wong nang titi mangsane kon pada bebojoan. Dadi ke cita-citane tukang tani nek kepengin seneng ae kowe ya. Salah satu anake kon bodok dina lo eh ae kowe kan. Ijik-ijik anak wong lanang siji nglamar teka maring omah dah. Wong nanu anake telu cacahe nang tukang tani nek nang petani nek kon milih salah siji. Lah kaya ngapati iki Bayu. Assalamualaikum Pak Kamang. Waduh, sing bojone mbek bali Kang Batam ge. Waduh, ge ya. Aduh, pernah-pernah jan kaya ora tau gelem dolan iki. On yasinan nyor tau makat kon tahlilan aja ora tau keton. Tanggane rong dina barang gawe dur-duran nanggapi ora jenak pambarang omahe tutupan korden wae. Duh. Oh, ana tamu ya, tamu adoh ke. Yang ngene mampir, ngene mampir, dos, dos ngene. Aduh, jan. Wong rika sing ora tau keton mung rong taun nang balongan ora balen mbek keton ya. Biasanya ngerbata bali, pinginannya bata orang bali, nang apa nih kak? Tos, pitos. Lah ya preman nih pak, lah bong, nanu ramane nyong mati-mati sih ya. Orang rumah nyong gak wanek ketemu karo ramane keton-ketone jan. Ayo ketemu karo musuh, baik. Unasin jenana ramane nyong orang patuh, ketemu karo nyong nyadong, ketemu karo nyong nyadong. Orang ketemu di SMS, dijaluki duitnya dutangi, nah. Awal lagi ditagih, semaya. Jadi tahun ngarep ngenteni selipane payo, nah. Oh, yang ini mampir, aduh. Bojone nyong pancen balik Kang Batam ini nenek. Tapi wong anake nyong wadon telu ben njaluk montor kabeh, brat, wong teng wis duteng go nuwuk nang montor anake nyong wadon telu kabeh. Dan aku jarang Batam rong tahun. Kasih leh harus pilihan teng nuwuk ning montor karo sandangan anake nyong telu karo buritan. Oh, dadi dikasih dana anake telu ya. Ya telu, lah pilih sih. Lah jarku nyong gemen tau krungu kabar jare mong sing ragil anu dua anake Rika. Anu anak uli-uli Kang Batam. Lah ya anaknya sama bae lah wong anu mah ngono mainnya ya anak enyong tak aku ya ora papar anak enyong yang ngono aku kudu yang ngono. Lah kok sing priwe kok dos wis bojo apa urung? Lah kuwe mah. Tekan enyong maring anak ngelamar anak Erika. Oh. Anu ngelamar anak enyong ya. Langsung tak terima bae wis ora saksuen. Adanya harus ngerti kue iki lah, ramah bingungnya harus paham. Keluargamu yang harus rambung karunnya kecil di gemian, ramahmu. Wow, zaman gemian lagi. Eh si dadi itu kang, ngarai pasir nang serayu. Ya bareng lah, berayang karun ramahmu gemian. Gara suka-suka ngebes, maring maos. Nang jembatan ngobon. Anggerung telung perahu, di ngarai pasir, rumbadi ramahmu gemian karunyong. Dadi kasi anak pengen melamar anaknya nyong. Lah, ya, kang estu nih mah lama. Oh, ngerti itu sekarang dari ini. Sing barapnya kena, sing tengah, yor apa-apa, sing ragil yang ngono. Setenang baik dos, sejak khawatir. Maka saya lagi membocok orang anak enyong ya. Sawah hamba bilang-bilang yang anak. Dari di rumah ti, karangannya belara-belara ke. Dari jeluk yang meter kue, karep-karep kue. Wis maka dijamin, makmur kue jadi mantunya nyong. Wah, kaya iya nyong tak milih disit pak. Ya wis kaya baik, mulai malam minggu esok kemarin ngeneh, jajal. Anak enyong telurnya diperaki kabeh. Tuk si je, kok kira-kira yang paling cocok sing di. Kok karepmu, sing ragil yaudih, sing tengah yor apa-apa, sing barep alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos pada balik apa pernah-pernah di perang yang sereng. Turun mari ini Miki. Kulipan Pak nendang dutan. Oh nendang dutan ya. Ya alhamdulillah kok temen-temennya enggak mau oleh pirang-pirang apa ya. Terlalu kresek lu sini apa gue. Lah wong ngadar pasar malam ya paling-paling aroma manis Pak. Wah, betulnya gede banget bungkusannya, anu aroma manis di sini, ya bis. Berapa kok cocok orang-orang anak nyong sing barep? Anu pak lah, nyomong lah. Barang apa? Aju mbok. Iya, nyong ngerti nek lainnya terpacen aju banget, aju temenan yakin. Lu nama aja beka lah, tapi sikile lho pak. Sikile ngapa? Solderan kabeh, ketona-tona kan dungu mulus banget, kan dungu ketona-ketona aju banget. Barang tadi dikisi sikile malah anu solderan kabeh. Ya terus? Ya sementara nyong lu bisa milih sing barep pak. Oh ya apa-apa, jangan ngel-ngel. Ngesung wal minggu kata kemarin ngene maning, anaknya si nomor lolo disingi kelayah barang anak. Anaknya si nomor lolo disingi dolan anak, maksin aku kue cocok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Wis 5 dolan wis. Sampun, Pak. Priwe? Gelem ora karo anak kenyus nomor loro kae? Aduh, Jan. Aduh, kok priwe? Lha kok kayu, Mbok? Ya ayu sih, Pak, tapi kena priwe ya. Lha kok priwe maning? Sikile nusul deran kabeh maning. Ora, Pak, nek sikile ta jambane mulus banget anak Erika sing nomor loro tenan yakin. Lha kok priwe maning? Keringete, Pak. Keringete nang apa? Mambu banget temenan yakin kaya ampas tahu. Lha kok masalah gampang tunel ngawangi rombokto be mari, Mbok. Ya sih, ya tapi ora lah. Tapi ora tenan lah ora lah. Lha terus ora gelem maning piye? Golet bojo nang nunggu brayan butuh Mas sih ya Pak premaning. Oh iya jajal malam minggu esok kayak sing ragil. Sing ngilung lan ana boksi nawak gendam. Ora gelem ya wis. Wah. Ya bali cengal cengir iki kain kayaan iki kaya mandan cocok ya ya. Wis mlaku-mlaku burung karo sing ragil. Jamin janji iki kok ora klepek-klepek kuwi dolan karo anak enyong ya wis. Udu kaki tamang jenengane. Ya Pak, nyong mantep ki karo anake dikasih ragil bae lah. Nyong pokoke siki kepengin lamaran anake dikasih ragil. Nyong cocok banget nyong. Wis raine ayu, kulite mulus, wangi, waduh nyenengi pisan pokoke ya. Waduh, rambutnya lurus, irunge mancung, wah nyenengi bajakin Pak. Dadi karep kowe karo sing ragil. Ya nyong karo sing ragil bae, Pak. Ya wis, langsung bojo siki. Ki akhire milih sing ragil ki kakake Pirdos ki ya. Bojo sing ragil ki akhire ki. Anak sing barep jeremonge, sikile solderan kabeh. Nomor loro jeremonge keringete mambu banget. Lah nomor telu jeremonge sempurna dipilih lah oleh kakake Pirdos dadi bojone. Wah. 10 bulan bojo sing wadon meteng nglairaken bocah. Wah. Barang anak wis lahir kandingan nek iki bocake mau kakek Pirdos ke mau protes maring mertua nek protese kaya ngapa til iki bae. Hei kakek Kamang ngene kandane kandane wong ngundang ramane wong ngundang mertuane kok kaya dolanan barongan plak plok ora benar sopan sini karo mertua. Ah sopan sopan kutil mulai mboni nyong kowe ya kurang ajar kowe ya kurang sopan iki. Eh enak e Putu narika wis lahir. Dulur, ya alhamdulillah, Mbok. Tapi nyora terima ge, nyora terima ge. Raine nyong ganteng, bojone nyong ayu. Lah kok jeng-jeng barang meteng ae kan lahir raine kaya. Gunung selamat rupane. Mati metu dong orang geta. Terus kulite ireng, irunge pesek. Lah meneh doel maning kena gotang ringan kodok. Lho, kok pilihan, Mbok. Pilihan tekne sing barek jeremonge, sikile saudaraan trok. Tekne anak kenyong sing tengah jeremonge, keringete mambu. Lah sing ragil mau pilihan, Mbok. Ya hasil keturunanmu karo anak nyong sing ragil, Mbok. Tapi nyong ora terima. Kadene anak nyong dadi elek banget kaya kae, wong nyong ganteng, anak iki kayu, kok malah dadi elek banget kaya kasih kepriwe karep-karepe. Oh, iya, dah gue mau. Nek anak nyong sing ragil ke pancen jam sempurna banget. Bocah ayu, kulitnya melisning, rambutnya dawa, ireng, lurus maning. Tapi bahasanya nggak dideleng karo mata gue orang cacate. Tapi janjane pancen anak enyuk sing ragil duwe cacat cilik gemen jaman lagi si pacaran karo kowe. Cuman kowe ora weruh ndean. Dan apa? Iya, jadi dasare gemen lagi jaman si pacaran karo kowe. Pancen janjane ragil enyuk kan wis duwe cacat jane cuman karo keton. Anak enyuk harus meteng. Oh, anak jan jan dipilih teman-teman. Ujarku kayak sempurna orang cacat. Bulane kowe kandhane kowe ya nek milih bojo kowe ajak ora netok ajak kulite tok kulite boraken ora gedam kupinge caplang ora dojan kringete mambu ora ngarah oh jenenge manungsa kowe ora sing sempurna ana bakal mane ana bakal kurang aneh mulane gemen kowe lagi jaman ana bojo kowe ditiliki wateke dipelajari ajak kupisike tok aja kok kasihnya tuh aku mata kayak pelajari. Jadi malah Rika sih jadi ngomain nyok. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.